kau terluka, ampunkah sayang, saya semua lupa tentang ku, tentang rasa yang bikin saya bodoh, karena ku tinggal muka hancur sadu. Sudahkah saya sustenya mati, tahan luka sampai hampir saya mau mati.